الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني حفظكم الله، ذكرنا sesaat lagi anak memiliki hajat, kita mungkin langsung masuk ke pembahasan kitab. Naam. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah, wa'lam rahimakallah annahu yajib alaina arba'i masail. Setelah Syekh memulai kitabnya dengan menyebutkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, Syekh berkata, wa'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadamu, bahwasanya wajib atas kita untuk mempelajari dan mengetahui empat masalah. Wajib bagi kita untuk mengetahui empat pokok dan empat persoalan. Ikhwani hafizakumullah, dalam satu kalimat ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, beliau berkata, wa'lam. Wa'lam adalah fi'il amr, kata perintah, yang artinya ketahui. Dan kalimat ini yu'ta biha inda zikril asya al-muhimmah. Kalimat tersebut, i'lam, ini selalu didatangkan untuk menjelaskan perkara-perkara yang amat sangat penting yang akan datang setelah kalimat ini. Jadi i'lam, ketahuilah, merupakan kalimat yang didatangkan untuk menjelaskan bahwasanya perkara-perkara setelah kalimat tersebut adalah permasalahan dan persoalan yang amat sangat penting untuk diketahui. Maka wajib untuk diperhatikan dan wajib untuk didengar apa yang akan dikatakan Syekh. Oleh sebab itu, kalimat i'lam, ketahuilah, merupakan amr wa tanbih, merupakan perintah dan peringatan atas apa yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Kemudian kalimat yang kedua, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadamu. Lafaz rahimakallah ini merupakan doa dari Syekh kepada antum para tulabul ilm, para pencari ilmu. Di sini Syekh Muhammad An-Najdi mendoakan agar kita semua diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan arti rahmat dari doa beliau yaitu, ghafarallahu laka ma madha min dhunubika, yang dimaksud semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadamu, yaitu semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian sebelumnya, mengampuni kesalahan-kesalahan antum para tulabul ilm dan dosa-dosa yang antum kerjakan sebelumnya, wa waffaqa wa 'asamaka fima yustaqbal minha, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan engkau taufiq, memberikan engkau hidayah, memberikan engkau petunjuk, dan menjagamu dari perbuatan-perbuatan dosa yang akan datang di kemudian hari. Oleh sebab itu, Syekh menyebutkan, rahimakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadamu. Yang dimaksud rahmat di sini adalah at-taufiqu lil khair. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kalian taufik, petunjuk untuk menjalankan kebaikan. Wassalamah minal dhunub fima yustaqbal. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian dan menjaga kalian dari dosa-dosa yang akan datang di kemudian hari. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab adalah orang yang sangat penyayang kepada para tulabnya, kepada para penuntut ilmu, kepada ikhwanuhu, kepada saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin. Ini menunjukkan bagaimana lemah lembutnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab yang banyak dan banyak tidak diketahui oleh umat manusia. Dan ini banyak sekali di dalam kitab-kitab beliau. Rahimakallah, rahimakallah, rahimakallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadamu. Ini merupakan doa Syekh. Dan banyak sekali beliau menulis ini di dalam tulisan-tulisan yang beliau punya, yang beliau miliki. Dan ini merupakan bukti dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang penyayang itu akan diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang penyayang akan diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ard, irhamukum man fis sama. Sayangilah umat manusia yang ada di muka bumi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kalian dari langit. Cintailah umat manusia yang ada di muka bumi, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perhatian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab yang besar menunjukkan rahmat, kasih sayang dan kelembutan Syekh kepada kita. Dan ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang membenci dakwahnya Syekh dan memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada beliau. Dan berapa banyak tuduhan-tuduhan palsu semenjak zamannya Syekh dan sampai saat ini. Dan terkadang banyak sekali orang-orang yang menuduh tanpa memiliki ilmu. Asal menuduh. Asal mencela dan asal mencerca Syekh. Dan perlu antum ketahui di antara beberapa tuduhan yang dinisbatkan kepada Syekh dan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab berlepas diri dari tuduhan-tuduhan kasar, tuduhan-tuduhan jelek tersebut. Di antaranya, takfirul muslimin wa qitaluhum. Di antara orang-orang yang membenci dakwahnya Syekh Muhammad, mereka mengatakan bahwasanya Muhammad ibn Abdul Wahab suka mengkafirkan kaum muslimin dan suka berperang melawan mereka. Muhammad ibn Abdul Wahab itu mudah mengkafirkan orang dan mudah untuk menghalalkan darahnya kaum muslimin. Ini adalah tuduhan palsu, ini adalah tuduhan dusta. Syekh merupakan orang yang paling kasih sayang dan memiliki rahmat kepada saudaranya dari kalangan kaum muslimin dan berusaha untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberantas berbagai macam kesyirikan yang ada. Mereka menuduh bahwasanya Syekh adalah orang yang suka mengkafirkan masyarakat yang ada di negeri Hijaz dan berfatwa untuk membolehkan menumpaskan darah-darah mereka. Ini merupakan tuduhan bohong. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab pernah mengatakan untuk membantah tuduhan tersebut. Dan tuduhan ini ada pada masa beliau. Dan dijawab oleh Syekh dan dibantah oleh Syekh sendiri. Beliau pernah mengatakan, "Idza kunna la nukaffir man 'abada as-sanam alladhi 'ala qabr Abdul Qadir al-Jailani." Apabila kita tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah kuburannya Abdul Qadir al-Jailani, wasanam alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi, dan begitu pula patung yang terdapat di kuburannya Ahmad al-Badawi di Mesir, wa amthaluhuma, dan yang semisalnya, li ajli jahlihim wa adam man yunabbi'uhum, karena kenapa? Karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, kebodohan mereka. Dan tidak ada orang yang menjelaskan. Dan tidak ada orang yang mengingkari perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga kita menahan orang-orang yang menyembah kepada kuburan Abdul Qadir Al-Jailani. masing-masing di antara mereka, kita pun masih menjaga, tidak mengkafirkan. Karena kenapa? Bisa jadi mereka jahil, orang yang tidak faham. Dan tidak ada orang menjelaskan kepada mereka. فَكَيْفَ نُكَفِرْ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Maka bagaimana bisa kita dituduh mengkafirkan kaum muslimin yang sama sekali tidak pernah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang datang kepada kuburan-kuburan tersebut, kita tidak mengkafirkan mereka. Apalagi kita mengkafirkan orang-orang yang tidak berbuat syirik. Kata beliau, hadza buhtanun azim. Ini merupakan kedustaan yang besar, kedustaan yang nyata. Kebohongan atas diri beliau alaihi rahmatullah. Dan ini tuduhan ikhwani hafizakumullah disampaikan kepada syekh pada zaman beliau dan sampai pada zaman sekarang. Dan terlebih lagi, Mufti Makkah yang ada pada zaman beliau yang bernama Ahmad Zaini Dahlan merupakan orang yang paling membenci dakwahnya syekh. Sampai-sampai para pemerintah yang ada di kota Makkah memerintahkan kepada Ahmad Zaini Dahlan untuk membuat kitab yang mencela Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dan dibuat kitab tersebut yang dipenuhi dengan kedustaan, yang dipenuhi dengan kebohongan, pemutarbalikan fakta. Yang mana kitab tersebut banyak tersebar, yang berjudul Khulasatul Kalam fi Umara'i Baladil Haram, kesimpulan dari pembicaraan mengenai para pemimpin-pemimpin di Masjidil Haram. Disebutkan di sana ulama-ulama yang ada di Masjidil Haram dan menyebutkan ulama-ulama sesat di antaranya, disebutkan di sana Syekh Muhammad An-Najdi dengan berbagai macam kedustaan dan dengan berbagai macam kebohongan. Dan di antara yang disebutkan oleh Ahmad Zaini Dahlan, kedustaan beliau terhadap Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, bahwasanya Syekh ini sebetulnya ingin mengaku menjadi Nabi. Bayangkan ikhwani hafizakumullah, dituduh Syekh Muhammad An-Najdi, sebetulnya orang ini ingin dianggap menjadi Nabi. Kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mengatakan annahu yurid an yadda'i nubuwwata illa annahu tasattar. Bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab ini ingin mengaku menjadi nabi, akan tetapi dia ini bersembunyi, pura-pura bersembunyi, seolah-olah menampakkan cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada As-Sunnah. Ujung-ujungnya orang ini ingin menjadi sebagai nabi. Ini tuduhan keji dan tuduhan dusta ikhwani. Berapa banyak di dalam kitab-kitab syekh mengatakan u'min bi anna nabiyana Muhammad alaihi salatu wassalam khatamun nabiyyin. Aku beriman bahwasanya nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah penutup para nabi. Wa la yasih imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalati. Kata syekh, dan tidak sah iman seorang hamba sampai dia betul-betul beriman kepada kerasulan. وَيَشْهَدْ بِنُبُوَّتِهِ, dan mempersaksikan kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini perkataan syekh, banyak di dalam kitabnya. Dan ini merupakan bantahan bagi mereka, orang-orang yang asal menuduh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Dituduh syekh ini ingin menjadi nabi, dan dituduh syekh ini orang garis keras, suka mengkafirkan kaum muslimin, dan suka menguncurkan dan menghalalkan darah mereka. Ini semua adalah perkataan palsu. Di dalam beberapa tulisan Syekh Muhammad, beliau sempat mengeluh atas banyaknya tuduhan-tuduhan yang keji kepada beliau. Asy-Syaikh pernah mengatakan, yaqulu ba'dhum alladhi ma yadkhul tahta ta'ati kafir. Orang banyak mengatakan yang tidak taat kepadaku maka dia kafir. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, banyak orang yang mengatakan dan menuduh barang siapa yang tidak mau mengikuti aku, yang tidak mau belajar kepada aku, yang tidak mau ikut dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia kafir. Kata Syekh, wallahi, hadza buhtanun azim, demi Allah, maha suci Allah, ini adalah dusta yang nyata, dusta yang besar. Bal nashhadu Allah ala ma ya'lamuhu min qulubina. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hatiku, kata beliau. Bi anna man amila bitauhid, barang siapa yang beramal dengan tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tabarra'a min asy-syirki wa ahlihi, dan dia berlepas diri dari kesyirikan. Belah kanan. Dan berlepas diri dari kesyirikan. Dan orang-orang yang mengikuti kesyirikan. Fahuwa muslimun fi ayyi zamanin wa makan. Barang siapa yang mengamalkan tauhid, berlepas diri dari kesyirikan, maka dia adalah seorang muslim. Di setiap tempat dan di setiap waktu. Ini perkataan Syekh. Yang beramal dengan muslim di setiap zaman dan di setiap tempat. Bagaimana dikatakan aku mengkafirkan mereka? Dan ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya terorisme, irhabiyun, radikalisme itu semuanya keluar dari tangannya Syekh. Ini adalah kedustaan yang nyata. Syekh selalu mengajarkan untuk tidak mudah-mudah mengkafirkan umat manusia. Dan beliau sendiri mengatakan, yang beramal dengan tauhid, berlepas diri dari kesyirikan, maka dia muslim di setiap zaman dan di setiap tempat. Ini tuduhan yang pertama. Kemudian tuduhan yang kedua, yang diberikan kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, bahwasanya Syekh ini minal khawarij, dari kalangan khawarij. Syekh dari kalangan khawarij yang mudah memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Bahwasanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab berfatwa memberontak kepada para pemerintah, mengkudeta para pemerintah, melawan para pemerintah, menyerang para pemerintah. Ini tuduhan mereka dan ini tuduhan keji. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab mengatakan, wala ukafir ahadan minal muslimina bidhanbin, aku tidak mengkafirkan satu di antara kaum muslimin gara-gara dosa yang mereka buat. Karena kaum khawarij, mereka mengkafirkan umat manusia yang berbuat dosa-dosa kecil maupun besar. Di antara mereka mengkafirkan dosa-dosa besar saja. Di antara mereka ada yang mengkafirkan kecil dan besar. Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, aku tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin yang mereka berbuat sebuah dosa. Wala ukhrijuhu an da'iratul Islam, dan aku tidak mengeluarkan dia dari lingkaran keislaman. Menunjukkan bahwasanya manhaj dan akidahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab merupakan akidah nabawiyah yang diambil dari Al-Quran, mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, dan mengikuti akidahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini beliau bantah pada zaman beliau alaihi rahmatullah. Kemudian tuduhan yang ketiga, tuduhan yang terakhir, bahwasanya di sana ada sebuah hadis. Di sana ada sebuah hadis yang mana hadis tersebut merupakan peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam akan munculnya fitnah. Kemudian mereka orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menurunkan hadis tersebut bahwasanya fitnah yang akan terjadi dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam di sini disebabkan karena Muhammad ibn Abdul Wahhab. Apa hadis tersebut? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam suatu ketika berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina." Ya Allah, berikanlah berkah di negeri Yaman kami dan di negeri Syam kami. Negeri Syam ini terdiri dari beberapa negara. Di sana ada Yordan, ada Lebanon, di sana ada Palestina, Israel. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina." Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di negeri Yaman dan di negeri Syam. Kemudian ada seorang sahabat, mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa fi najdina ya Rasulullah?" Bagaimana dengan Najdnya kita ya Rasulullah? Bagaimana dengan daerah Najdnya kita? Untuk kedua kali Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina." Ya Allah, berikanlah berkah kepada negeri Syam dan negeri Yaman. Kemudian orang tersebut bertanya kembali untuk kedua kalinya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa fi Najdina ya Rasulullah?" Bagaimana dengan Najdnya kita ya Rasulullah? Untuk ketiga kali Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina." Ya Allah, berikanlah berkah kepada Syam dan negeri Yaman kita. Kemudian sahabat tersebut kembali bertanya, "Wa fi Najdina ya Rasulullah?" Bagaimana dengan Najdnya kita ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Hunaka zalazil wal fitan wa tatla'u qarnu syaitan." Dari daerah tersebut akan keluarnya kegoncangan gempa bumi. Dan dari negeri tersebut akan keluarnya berbagai macam fitnah. Dan dari daerah tersebut akan munculnya tanduknya syaitan. Dari negeri Najd. Orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya Syekh, mereka mengatakan yang dimaksud dengan tanduknya syaitan di sini adalah Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ini merupakan perkataan dusta, tuduhan palsu. Dengan mudah mereka mentafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan tanduknya syaitan yang akan keluar dari negeri Najd yaitu Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan ini merupakan tuduhan yang tidak benar. Yang dimaksud Najd dari hadis di atas, kita kembali kepada kaidah bahasa Arab. Bahasa Arab mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Najd martafa'a minal ardh. Sesuatu yang tinggi dari bumi. Sesuatu yang tinggi dari daratan. Maka, sesuatu yang tinggi dari daratan ini kira-kira di daerah mana? Ternyata sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di beberapa hadis-hadis yang lain. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mustaqbil al-masyriq. Beliau di kota Madinah mengarah ke sebelah timur. Sambil beliau tunjukkan jarinya mengarah ke sebelah timur dan beliau mengatakan, "Ala hahuna al-fitan. Ala hahuna al-fitan." Akan keluar fitnah dari negeri ini. Akan keluar fitnah dari arah ini. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menunjuk ke arah timur. ومنها تطلع قرن الشيطان. Dan dari arah ini pula akan keluarnya tanduknya syaitan. Maka arah timur ini arah yang mana? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Kata Imam Al-Khattabi man kana fil Madinah kana najaduha badiyatul Iraq. Barang siapa yang ada di kota Madinah, maka sebelah timur mereka adalah daerah-daerah yang berada di negeri Iraq. Wa hiya masyriqu ahliha. Dan Iraq kalau dibandingkan dengan penduduk Madinah dari arah timurnya. Ini kata Imam Al-Khattabi. Sehingga yang dimaksud dengan Najd di sini, dan memang Iraq datarannya agak tinggi dibandingkan dengan Hijaz, dibandingkan dengan Madinah, dibandingkan dengan Mekah. Iraq merupakan dataran yang lebih tinggi. Dan Nabi SAW sudah mengarah ke sana. Sampai zaman sekarang. Coba kita lihat. Bahwasanya Iraq merupakan ummul fitan. Ibunya fitnah keluar dari sana. Coba kita lihat. Terbunuhnya khalifah yang ketiga yang termasuk sebaik-baiknya umat manusia pada zaman itu, yaitu Khalifah Uthman ibn Affan. Rahimahullah, menikah dengan dua putri Nabi SAW. Diberi gelar dengan Dhun-Nurain. Menikah dengan putri beliau. Siapa yang membunuhnya? Orang-orang yang datang dari negeri Iraq menuju Madinah, kemudian dibunuhnya Uthman. Dari sana keluarnya fitnah. Begitu juga yang kedua, Maqtal Husain. Terbunuhnya Husain, cucu Nabi alaihi salam, mengatakan bahwasanya biladul Iraq ma'dinu kullu mihnatin wa baliyah. Bahwasanya negeri Iraq ini sumber musibah, sumber bencana dan sumber berbagai macam kerusakan dari negeri Iraq. Walam yazal ahlul Islam minha fi raziyatin ba'da raziyah. Dan sampai detik ini bahwasanya kaum muslimin mendapatkan imbasan musibah dan senantiasa mendapatkan kerusakan yang timbul dari negeri-negeri tersebut. Iran, kemudian Irak, dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Sampai detik ini keluarnya Daesh, keluarnya ISIS dari daerah mereka. Yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan orang-orang kufar. Berapa banyak kaum muslimin dibantai. Berapa banyak wanita yang menjadi janda. Berapa banyak anak-anak yang menjadi yatim. Disebabkan karena kebengisan mereka. Disebabkan karena kekejaman mereka. Dan mereka adalah radikalisme, terorisme. Keluarnya dari Irak, Iran dan sekitarnya. Maka hadis di atas tidak benar bahwasanya qarnu syaitan, tanduknya syaitan yang dimaksud Najd di situ adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini jauh dari bimbingan Al-Quran dan jauh dari bimbingan As-Sunnah dan jauh dari bimbingan para ulama. Karena para ulama tidak mengatakan itu. Yang dimaksud Najd di sini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagian timur diartikan bahwasanya itu dari arah Irak dan dari arah Iran. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, hadis yang menyatakan qarnu syaitan, tanduknya syaitan, itu semuanya diriwayatkan dari Ibnu Umar. Yang menyebutkan tanduk syaitan itu semuanya diriwayatkan dari Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar telah menjelaskan bahwasanya itu keluarnya dari Irak. Dan beliau adalah orang yang paling faham terhadap apa yang beliau riwayatkan. Bahkan dalam sebuah azhar, ada orang Irak datang kepada Ibnu Umar. Ketika sampai kepada beliau, Ibnu Umar ditanya tentang damul ba'ud. Apa hukum darahnya nyamuk? Kalau kita memukul nyamuk di tangan, kemudian nyamuk tersebut mengeluarkan darah, apakah ini najis atau tidak najis? Apakah ketika keluar darah dari nyamuk membatalkan wudhu kita atau tidak? Datang dari negeri Iraq menuju ke kota Madinah bertemu dengan Ibnu Umar dan bertanya mengenai darahnya nyamuk. Kata Ibnu Umar, "Faman anta? Kamu ini siapa?" Dia mengatakan, "Ana min ahli al-Iraq." Aku dari negeri Iraq. Kemudian Ibnu Umar berkata kepada para sahabatnya yang duduk di sekitar beliau. Kata Ibnu Umar, "Unzuru ila hadha. lihatlah kalian semua kepada orang ini. Yas'alni an dammil ba'ud. Dia bertanya kepadaku tentang darahnya nyamuk. Waqad qatalu ibna Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka ini telah membunuh cucunya Nabi. Bertanya kepadaku tentang darahnya nyamuk. Dan mereka telah membunuh cucunya Nabi. Kata Ibn Umar. وسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هما ريحانتي من الدنيا. Padahal Nabi عليه الصلاة والسلام bersabda, dua cucuku ini merupakan kembang bunga yang wangi bagiku di dunia. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Oleh sebab itu merupakan kesalahan yang fatal bahwasanya hadis di atas dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan itu merupakan tuduhan dusta. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya mengenai Najd, dari sananya terjadi gempa bumi. Dan perlu antum ketahui, gempa bumi di negeri Irak dihitung mulai tahun 87 sampai tahun 99 sudah terjadi sampai 6 kali. Gempa bumi di negeri Irak. Dan tidak terjadi sama sekali di negeri Hijaz. Dan tidak terjadi sama sekali di negeri Saudi Arabia. Terjadinya di mana? Di negeri Irak. Ini bukti sabda Nabi SAW darinya zalazil. Akan keluar dari Irak, gempa bumi. Kerusakan. Wal fitan, fitnah keluar dari sana. Waminha yatlu'u qarnu syaitan. Dan darinya akan keluar tanduknya syaitan. Ini semua merupakan tuduhan-tuduhan palsu yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Dan Syekh berapa banyak di dalam kitabnya selalu mendoakan i'lam rahimakallah ketauhila. Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan memberikan rahmat kepadamu. Ini syafaqah minas syekh. Menunjukkan betapa baiknya, kasih sayangnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab kepada saudaranya di antara kaum muslimin. Dan terlebih lagi kepada para thullabul ilm. Nah, ikhwani hafizakumullah. Kemudian Syekh mengatakan, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mengetahui empat permasalahan. Wajib yang namanya wajib di sini adalah, na'am, diartikan oleh ulama usuliyin, ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yu'aqab tarikuhu. Yang dimaksud dengan wajib, akan diberikan pahala bagi orang-orang yang mengerjakannya dengan niat ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan dihukum dan diberikan dosa bagi orang-orang yang meninggalkannya. Maka yang dimaksud wajib untuk memahami empat perkara yang akan disebutkan Syekh ini secara umum. Wajib bagi kecil, besar, dzukuran wa inasan, baik laki-laki maupun perempuan, hurun wa abd, baik itu hamba sahaya ataupun orang-orang yang bebas. Dzukuran wa inasan, baik itu laki-laki, perempuan, muslimun wa muslimah. Muslim dan kaum muslimat, maka wajib untuk memahami empat perkara ini. Dan wajib untuk memahami dan mempelajari empat perkara yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Dan perkara tersebut insyaAllah ta'ala kita akan sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.